Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, kita diajarkan untuk memegang budaya kita yaitu budaya Islam, kemudian memegang prinsip kita yaitu prinsip Islam, dan kita dilarang untuk tasyabbuh, yaitu menyerupai penampilan dan gaya hidup atau perayaan-perayaan non-muslim. Ya, penampilan atau gaya hidup dan perayaan-perayaan non-muslim yang menjadi kekhususan mereka. Dan ini bukan adalah tradisi atau budaya Islam. Nabi SAW itu pernah mengatakan, ya, bahwasanya nanti umat ini akan mengikuti jejak umat-umat sebelum Islam. Yaitu beliau pernah bersabda dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bersabda, "La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhulu fi juhri dabbin la tattaba'tumuhum." Beliau mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, sampai pun orang-orang tersebut, ya, orang-orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang dob. Dob ini adalah hewan padang pasir yang dia itu biasanya kalau berjalan itu membuat lubang, dia berjalan di dalam lubang dan dia membuat lubang dalam bentuk zigzag. Ya, jadi sangat sulit sekali untuk diikuti. Nabi SAW katakan, seandainya pun orang-orang sebelum kalian itu punya gaya, ya, punya ajaran yang di mana di sini Nabi SAW ibaratkan ini sangat sulit sekali diikuti, yaitu bagaikan, ya, lubang dob yang dimasuki oleh hewan dob tadi, maka pasti kalian juga akan mengikuti mereka, pasti kalian juga akan mengikuti mereka. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah al-Yahuda wan Nasara, apakah yang diikuti itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Maka ketika itu Nabi SAW menjawab, "Faman, terus siapa lagi yang kalian itu ikuti?" Ya jelas, Yahudi dan Nasrani lah yang kalian itu ikuti. Maka apa yang Nabi SAW sebutkan jauh-jauh hari, 1430-an tahun yang silam, ini benar-benar terjadi pada umat ini. Kita lihat bagaimanakah gaya orang dewasa, gaya para remaja, gaya anak-anak, semuanya ingin meniru apa yang dilakukan oleh orang barat. Penampilan mereka ingin seperti itu. Kemudian dalam mereka pun, dalam mereka merayakan sesuatu pun ingin mengikuti apa yang dirayakan oleh orang barat. Termasuk di sini adalah dalam pesta yang sangat-sangat besar di akhir tahun, yaitu perayaan tahun baru. Kita lihat setiap tahunnya, ya, mereka meniru apa yang dilaksanakan oleh orang-orang barat dalam pergantian tahun tersebut. Prinsipnya cuma ingin meniru apa yang dilakukan oleh orang kafir, apa yang dilakukan oleh orang barat. Dan inilah yang kita lihat. Coba bayangkan apa yang mereka lakukan. Dari satu sisi ini adalah tasyabbuh, dari satu sisi ini di sini adalah menyia-nyiakan waktu. Padahal Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba lihat, ya, kalau kita gunakan waktu kita pada malam pergantian tahun untuk istirahat, untuk tidur, ya, tentu saja kita akan mendapatkan, ya, pelaksanaan sholat subuh. Namun coba kalau cuma menunggu pergantian tahun sampai jam 12 malam, teng. Maka yang disaksikan di situ adalah, ya, cuma, ya, pergantian tahun saja, dan mereka cuma berharap-harap di tahun 2015 misalnya akan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Cuma itu saja. Waktu tersia-siakan, ya, dengan hal semacam itu, dan sudah barang tentu banyak di antara mereka yang nanti akan meninggalkan sholat yang wajib, yaitu sholat subuh. Jadi satu sisi mereka meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang barat, orang-orang kafir, dan satu sisi mereka menggunakan waktu mereka dengan hal yang sia-sia. Ini baru muncul ketika penetapan dari Julius Caesar. dahulu Raja Romawi dahulu menetapkan ada kalender dengan kalender Romawi dan menetapkan bulan-bulan yang ada dengan nama-nama Raja Romawi tersebut. Ada Kaisar Agustus dan seterusnya, sehingga ada bulan Agustus di dalamnya. Jadi itu bukanlah ya tahun baru kita, dan itu bukanlah perayaan kita, dan itu bukanlah ya budaya orang Islam. Sehingga apa yang mesti kita lakukan di tahun baru tersebut, kita tidak turut serta sama sekali, jangan sampai kita tersyabut dengan budaya mereka, dan jangan juga kita ya mengikuti gaya-gaya mereka saja tanpa kita tahu ada tuntunan atau tidak dalam agama kita. Yang jelas itu memang tidak ada tuntunan sama sekali, dan kita berharap setiap waktu kita adalah waktu yang baik, namun tidak perlu kita menunggu waktu pergantian tahun seperti itu karena cuma menghabiskan waktu yang sia-sia. Ya, itu prinsip yang mesti kita ingat, yaitu kita diajarkan, yang pertama para pendengar, para pemirsa sekalian, yaitu kita diajarkan tidak tersyabuh kepada non-muslim. Kemudian di sini sudah dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasanya umat ini memang akan meniru gaya mereka walaupun itu sulit untuk diikuti. Ya, kemudian kita punya prinsip lagi adalah berusaha untuk memanfaatkan waktu kita di dalam kebaikan. Maka para pemirsa sekalian, mudah-mudahan dengan memahami hal ini, kita tidak perlu lagi ikut serta dalam merayakan tahun baru tersebut. Kita manfaatkan waktu kita dengan kebaikan saja. Kita kebiasaan Nabi SAW itu tidak bergadang di setelah sholat isya, kecuali dalam kebutuhan saja. Dan inilah yang beliau ajarkan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan waktu-waktu kita yang ada yang Allah berikan, mudah-mudahan kita diberikan umur yang berkah dan waktu-waktu yang bermanfaat di dalam kebaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.